أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan ahbar ulama-ulama mereka, rohban al-ubad ahli ibadah mereka, arbab rab yang disembah, rab-rab yang disembah selain Allah, padahal bukan patung, bukan berhala, manusia. Bagaimana cara menyembahnya? Yuhilluna lahum ma haramallah wa yuhilluna, mereka menghalalkan untuk mereka apa yang Allah haramkan, sehingga dilakukan penghalalan. Atau sebaliknya, wa yuharrimuna lahum ma ahallallah wa yuharrimuna, mereka mengharamkan bagi mereka apa yang Allah halalkan, sehingga mereka haramkan. ويشرعون لهم من شرائع أو الأقوال والمنافع لدين الرسل فيتبعون لهم عليها. Membikin syariat-syariat baru dari ucapan yang bertentangan dengan agama Rasul sehingga mereka ikuti. وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم, mereka juga gulu terhadap ulama mereka, syekh mereka, kiai mereka, ustad-ustad mereka. Yang penting ustad. Ya, gimana kata ustad? Ada guru. Gimana kata Al-Quran dan As-Sunnah? Jangan kata ustad. Jangan kata kiai, jangan kata syekh. Lihat dalilnya. Kalau ucapan ustad bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya tinggalkan ustad itu. Nah, patokannya bukan syekh, bukan ustaz, bukan tokoh, bukan kiai. Patokannya adalah Quran dan As-Sunnah. Fi masyayikhim wa'abbadihim wa'adzimunah, mereka ghulu terhadap ahli ibadah. Nah, berlebihan. Attakhidhuna quburahum awthanan tu'budu min dunillah, sehingga mereka jadikan kuburan-kuburan masyayikh-masyayikh mereka, ustaz-ustaz mereka, kiai mereka disembah selain Allah. Menyembelih di situ, berdoa di situ, kemudian istighasah di situ. Hadza syirk billah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Isa al-Masih ibn Maryam. Mereka jadikan sesembahan disembah selain Allah. Walhal anna mukhalafu fi dhalika amr Allah, padahal mereka bertentangan dengan perintah Allah. Ala al-sinatu rusli, sesuai dengan naam lisan rasulnya. Apa? Wa ma'umiru illa li'abudu ilaha wahidah, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah dengan satu sesembahan saja. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Ikhlasuna lahu al-ibadah wa ta'ah, yang mereka mengikhlaskan ibadah dan taat hanya kepada Allah. Wa ikhlasuna bil mahabbah wa du'a, mengkhususkan dengan mahabbah dan doa. Fa nabadu amrullah, mereka malah mencampakkan perintah Allah. Asyraku bihi ma lam yunazzil bihi sultan, melakukan kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh, tidak pernah diturunkan dalilnya sedikit pun. Fa subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini sampai sana enggak? Bakar ya. Hah? Udah nyalain. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan, dari kesyirikan. Ayatanazzah wa taqaddas, maha suci, maha bersih Allah, maha tinggi, maha besar dari kesyirikan, kedustaan yang mereka lakukan. Fa innahum yatanaqqasuna fi dzalik, karena mereka menganggap remeh di dalam hal itu. Wa yasifun bima la yaliq bi jalalillah, dan mereka mensifati dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Allah Ta'ala al-ali fi awsafi wa fa'ali an kulli ma nusiba ilaih. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, ya, sifat dan af'alnya dari segala apa yang dinisbatkan kepadanya. Memang yunafi kamalil muqaddas, yang itu malah justru bertentangan dengan kesempurnaan Allah yang maha suci. Falamma tabayyana annahu la hujjata lahum ala ma qaluh, maka tatkala sudah jelas tidak ada hujjah lagi atas mereka dari ucapan dan perbuatan mereka. Wala burhan lam asaruh lima asaruh, dan tidak ada burhan lagi dari apa yang mereka ucapkan, tidak ada pondasi lagi. Wa innama huwa mujarrad qaul qalu wa iftara' iftaruh, yang mereka ucapkan hanya ucapan mereka, dibuat-buat. Kedustaan dibuat-buat oleh mereka, tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berlandaskan wahyu dari Allah. Akhbar annahum yuriduna yudfi'u nurallah bi'afwahim, maka Allah kabarkan bahwasanya mereka, yang mereka inginkan adalah mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa nurullah, dan cahaya Allah dinuh alladzi ursila bihi ar-rusul, agamanya yang dari situlah diutus para rasul. Allah turunkan kitab, Allah berikan nama nur, cahaya. Karena apa? Seorang bisa mengambil cahaya tersebut di kegelapan, kebodohan, agama yang batil. Karena fa innahu ilmul haq, ilmun bil haq, cahaya tersebut adalah ilmu bil haq wa amal bil haq, dan mengamalkan al-haq. Wa ma'ada fa innahu bidhiddi, selain itu bertentangan dengan Allah dan Rasul. Fa haula il yahud wa nasara, maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa man dahu min al-musyrikin, dan yang menyerupainya dari kalangan musyrikin. Yuriduna yudfi'u nurallah, mereka ingin menutup cahaya Allah dengan ucapan mereka. Allati laysat 'alaiha dalil aslan, yang tidak berlandaskan dalil sama sekali. Wa yaballahu illa ayyutimma nurah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Li'anna nurul bahir, karena yang demikian itu adalah cahaya yang menyinar. Alladzi la yumkin li jami'il khalq, yang mana tidak mungkin untuk seluruh makhluk. Lalu istimewa ada itfa'i, kalaulah seandainya mereka seluruhnya berkumpul untuk menutup, ya, memadamkan cahaya Allah, maka tidak akan mungkin. Walla anzalu jami'a nawasil ibad biyadi, sedangkan seluruh ubun-ubun, seluruh kendali makhluk di tangan Allah. Waqad takafala bihabbi min kulli man yuridu bisu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga dengan penjaganya terhadap orang-orang yang ingin diberikan keburukan oleh manusia, tetapi Allah jaga. Wali hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa yaballahu illa yutimma nurah walau karihal kafirin, dan Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir benci. Wasa'u ma'amkanam fi raddih wa ibtalih, dan orang-orang kafir berusaha untuk membantah, menolaknya. Fa inna sa'yahum la yadurul haq syai'a, usaha jerih payah orang-orang kafir tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Tsumma bayyana ta'ala hadzal nur alladzi qad takaffala bi itmam hifdzih, kemudian Allah jelaskan cahaya ini, dan Allah sudah menjaminnya untuk disempurnakan dan dijaga. Maka Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Alladhi huwal ilmun nafi', yang mana ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, agama yang hak. Alladhi huwal amal salih, yang ini adalah amalan salih. Fakana ma ba'ath Allah bi Muhammadan mustamil 'ala bayanil haq min al-batil fi asma'ihi fi asma'illah wa usul wa af'ali. Maka apa yang Allah utus dari Muhammad SAW tercangkup di dalamnya bayanul haq, menjelaskan al-haq, ya, membantah kebatilan. Nah, membantah di dalam penyimpangan-penyimpangan asma wa sifat wa af'ali. Wa fi ahkam wa akhbari wal amr bi kulli maslahah nafi'ah lil qulub, dan perintah untuk segala manfaat untuk jiwa, arwah, badan, ikhlas ad-din. Wa mahabbatullah wa ibadatih, dan menyembah kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Wal amr bi makarimul akhlaq wa mahasin syiam, dan diperintahkan makarimul akhlak dan mahasin syiam, kebaikan-kebaikan di dalam sifat tingkah laku. Wal amal salih wal adab nafi'ah wal nahi an kulli ma yudad dhalika yunaqidhuh min al akhlak wal amal sayyi' al mudarrah lil qulub wal abdan ad dunya wal akhirah. Fa arsalallahu bil huda wa dinil haq, maka Allah utus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk dan agama yang hak. Liudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun, untuk meninggikan, ya, agama Allah, memenangkan agama Allah daripada agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrikin benci. Liu'lih, agar Allah meninggikan dari seluruh agama-agama yang ada dengan hujah dan burhan, dengan seif, pedang dan tombak. Wa in karihal musyrikun dalik, walaupun orang-orang musyrikun membenci itu. Baghaw lahul ghawail, makaru makarahum, mereka benci bikin makar terhadap agama Allah. Fa innal makru sayyi' la yadhur illa sahib, seseorang yang berbuat makar buruk tidak akan membahayakan orang lain kecuali kepada diri sendiri. Balik lagi makarnya. Fa wa'adullah la budda. Janji Allah pasti. Allah memiliki janji pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menahannya. Fa ma dhamana la budda ay yaquma bih. Dari apa yang Allah tentukan pasti akan terjadi. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillah rabbil alamin.